السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين يا صهرمتي، الله سبحانه وتعالى menciptakan seluruh manusia dan jin adalah untuk beribadah. Sehingga pertanyaan-pertanyaan klasik sudah terjawab. Pertanyaan apakah makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Yang orang berputar-putar menjawabnya. Karena mereka bekerja mati-matian, peras keringat, banting tulang untuk cari kehidupan. Kehidupannya untuk apa? Untuk cari makan. Makannya untuk apa? Supaya bisa cari kehidupan. Terus seperti lingkaran syaitan. Fa inna billahi azakum Allah yang tidak ada ujungnya. Berarti makan untuk hidup atau hidup untuk makan. Padahal walhamdulillah sudah diturunkan wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan diajarkan kepada seluruh kaum muslimin, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar beribadah kepada. Yani hikmah dari penciptaan jin dan manusia adalah liyumar bil ibadah. Sebagaimana tafsir dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, agar diperintah dengan ibadah, agar diatur, agar mau untuk diatur di dunia. Maka hendaklah kita jangan seperti orang awam yang tidak mengerti agama, bahwa tujuan kita adalah ibadah. Adapun mencari dunia, ma'isyah, sekedar untuk kita bisa menghidupi diri kita dan bisa beribadah dengan baik. Maka ibadah itu tujuan utamanya. Sedangkan fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah, bertebaranlah di muka bumi dan carilah fadilah dari Allah, itu pendukungnya, fasilitasnya. Oh muslimin yang saya hormati. Hanya saja, sebagian manusia bergeser. Sedikit demi sedikit. Timbangan perhitungannya bergeser. Yang seharusnya tujuan hidupnya adalah ibadah. Dan jari ma'isyahnya adalah untuk mendukung kehidupan kita agar bisa beribadah dengan baik. Berubah. Tujuan dunianya adalah cari dunia, cari ma'isyah. Agamanya sekedarnya. Kalau sempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambarannya seperti seseorang yang dalam suatu safar, dalam suatu perjalanan menuju suatu negeri tertentu. Tiba-tiba dia istirahat sejenak di bawah pohon, merasa nyaman di bawah pohon itu. Lupa dengan tujuan dia safar, kemudian dia bangun rumah di bawah pohon ini, tempat yang paling zen. Loh, kamu tujuannya kemana? Qul inna a'udzukum lakum muslimin yang sarma. Orang yang seperti ini disebut dengan maghrur. Orang yang maghrur, yang tertipu dengan dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, la taghurrannakumud dunya. Jangan kalian tertipu oleh dunia. Jangan kalian tertipu oleh segala macam keindahan dunia. Tujuan kalian, tujuan kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mati dalam keadaan kita di atas iman, di atas la ilaha illallah, di atas sunnah, di atas ibadah, maka engkau berhasil. Walaupun dunia belum dapat apapun. Walaupun dunia dia enggak memiliki apapun. Rumah masih kontrak. Apa yang dia punya tidak ada kecuali apa yang dia pakai. Ini khodirin a'azakullah. Tetapi ketika dia mati, husnul khatimah. Di atas iman, di atas ibadah. Maka dia adalah orang yang berhasil. Sebaliknya, orang yang berhasil mendapatkan dunia sekian banyaknya. Yang orang-orang memujinya. Masya Allah dia berhasil hidupnya. Kalau dia mati dalam keadaan lalai, maka dia gagal. Karena tujuan utamanya adalah ibadah. Tetapi dia terlalaikan ibadahnya dengan dunia. Nasallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah selalu menggambarkan tentang dunia, bahwa dunia itu tidak bernilai, dunia itu rendah, dunia itu dinamakan dunia li'annahu dani. Apa makna dani? Rendah. Daniyun rendah. Al-adna itu yang paling rendah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas samaa'i fahtalata bihi nabatul ardh mimma yaakulun nas wal an'amu hatta idza ukhidatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataaha amruna laylan aw nahara وجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. Kata Allah, sesungguhnya permisalan kehidupan dunia seperti air yang turun dari langit bercampur dengan tumbuh-tumbuhan di muka bumi, maka tumbuhlah tumbuh-tumbuhan tersebut yang dimakan oleh manusia, dimakan oleh binatang ternak, sampai ketika sedang indah-indahnya dalam keadaan sudah sekian besarnya, wa dhanna ahluha annaha qadiruna 'alaiha, ketika penduduknya sudah berpikir akan memanennya, tiba-tiba Allah tentukan pada satu malam satu kejadian, atau satu siang satu kejadian. Faja'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams. Kami jadikan semuanya musnah seperti enggak pernah ada kemarin. Kadzalika nufassilul ayat liqaumin yatafakkarun. Demikianlah kami rincikan ayat-ayatnya bagi orang yang mau berpikir. digambarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa dunia seperti itu. Air hujan yang turun, kemudian tumbuh-tumbuhan, menarik sekali, buah-buahan, Masya Allah, sampai orang-orang yang berkata kita akan panen raya besok. Tiba-tiba datang suatu kejadian, apakah hama ataupun musibah-musibah lainnya, yang tiba-tiba menghabiskan semua yang dia rencanakan akan dipanen. Itu dunia. Kamu berupaya, ternyata ujung-ujungnya tidak ada apa-apa. Muslimin yang saya hormati, Allah sebutkan pula dalam ayat lain, وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَدْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. Kata Allah, permisalan kehidupan dunia itu seperti air yang turun, kemudian bercampur dengan tanah di bumi ini, kemudian tumbuh-tumbuhan, kemudian menguning, layu, dan sirna. Jadi debu diterbangkan angin. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala sesuatu maha kuasa. Apa urut-urutannya sebuah pohon? Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan di hadapan kalian sebagai contoh. Ini kehidupan dunia seperti ini. Tumbuh, Masya Allah. Hijau, Masya Allah. Berbunga, Masya Allah. Habis itu, layu. Setelah layu, mati. Setelah mati, menguning. Hilang. Itu dunia. Sebentar saja. Tidak lama. Demikian pula dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhur. Ketahuilah bahwa yang namanya kehidupan dunia hanya main-main, sendagurau, perhiasan, saling bangga membanggakan, kami punya ini, kami punya itu, wa takatsur, saling memperbanyak, fil amwali wal aulad, dalam masalah harta dan anak-anak. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kama thali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama. Kata Allah, seperti ghais, seperti hujan, yang dengan hujan mengagumkan orang-orang kafir tumbuh-tumbuhannya yang tumbuh. Mereka sudah tertarik dengan tumbuh-tumbuhan tadi, tiba-tiba layu, menguning, musfarra, kemudian menjadi humus, hancur. Alhamdulillah, sebentar. Pernah kita berjalan di satu jalan, dan kita memuji betapa indahnya. Kemudian kita jalan lagi di satu jalan yang sama, di satu saat. Kamu berkata, betapa gersangnya. Pernah? Wallahi saya berkali-kali terjadi. Sampai mengatakan, apa ini tempat yang dulu? Ini. Mengapa demikian? Hancur. Apa yang kemarin tumbuh di musim hujan begitu indahnya, begitu di musim kemarau, di musim panas, gersang, panas, rontok, layu, pohon-pohon mati, hampir gak ada yang hijau, kuning semua. Qul inna a'udzubikumullah kadzalika dunya. Demikian pula dunia. Dunia itu sebentar, layu, menguning dan mati. Jadi humus. Selesai. Artinya bukan kehidupan yang kekal. Bukan kehidupan yang selama-lamanya. Sedangkan yang kita tuju dalam perjalanan kita kepada Allah adalah tempat kekekalan, yaitu negeri akhirat. Seorang yang menuju tempat kekekalan, yang di sana ada dua pilihan, al-jannah wan nar, surga dan neraka. Apakah surga selama-lamanya atau neraka selama-lamanya? Kenapa kemudian kita lupa bahwa yang kita harapkan adalah jannah di sisi Allah dengan keriduan Allah Subhanahu wa taala, yang khalidina fiha, yang kekal dalamnya selama-lamanya. Kemudian kita hura-hura di dunia dengan sesuatu yang sebentar, yang enggak ada kenikmatan yang hakiki. Semua kenikmatan-kenikmatan dunia, kenikmatan-kenikmatan semu. Silakan buktikan sendiri. Setiap kenikmatan dunia akan diiringi dengan sesuatu yang sebaliknya. Nikmat makan berlebihan sakit. Nikmat jima dengan istri berlebihan rusak. Sakit juga. Kulu wasrabu wala tusrifu. Apa makna wala tusrifu? Jangan israf sekedarnya. Sekedar untuk engkau bisa melanjutkan ibadahmu kepada Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan apa yang sedang kita jalani, yaitu perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya, menuju jannah, menuju kehidupan yang kekal. Jangan lupa itu. Qul inna a'udzubikumullah. Tapi memang demikian. Allah sengaja jadikan dunia sebagai ujian. Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa wal banin wal qanatirul muqantarah min adh-dhahabi wal fiddah wal an'am wal harth wal khayl al musawwamah wal an'am wal harth. Kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah memang kami indahkan. Zuyyina lin-nas, kami indahkan untuk manusia, hubbu syahawati minan nisa, kesukaan secara syahwat kepada para wanita. Itu sudah memang demikian manusia diciptakan, suka kepada para wanita. Laki-laki suka pada wanita dan wanita suka pada laki-laki. Dan juga anak-anak. Dan juga berbagai macam kendaraan-kendaraan atau emas dan perak atau harta kekayaan atau ladang-ladang, kebun-kebun, sawah. Setelah itu Allah katakan dzalika mata'ul hayati dunya, itu kehidupan dunia, itu hanya perhiasan kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki tempat kembali yang lebih baik. Kaum muslimin yang saya hormati, semuanya kesenangan-kesenangan dunia adalah ujian. Apakah engkau lebih mementingkan kesenangan-kesenangan tersebut? Apakah engkau lebih menjadikan tujuan hidupmu untuk mencari kesenangan-kesenangan tersebut, atau engkau mencari akhirat? Allah ajarkan sesuatu yang pasti. Allah ajarkan sesuatu yang hak, yang bisa kita lihat secara fitrah, secara akal kebenarannya. Bahwa semua kesukaan kalian pada wanita, pada harta, pada emas dan perak, pada istri dan anak-anak, pada itu semua adalah kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, Allah memiliki sebaik-baik tempat kembali. Sebaik-baik tempat kembali yang lebih baik dari semua itu tadi. Maknanya, barakallahu fikum, kalaupun kita terpaksa harus mengorbankan salah satunya, maka kita siap. Dan harus siap. Disinilah beratnya. Qanibilin a'azakumullah, betapa banyak orang-orang yang bakhil ketika bersedekah. Karena lebih cinta dunia daripada akhirat. Maka berat untuk mengeluarkan. Karena dia berpikir harta dia akan berkurang. Tidak berpikir apa yang akan Allah janjikan yaumul qiyamah. Menjadi penakut. Tidak berangkat jihad fisabilillah. Karena dia berpikir hilang kehidupanku, hilang duniaku. Padahal yang Allah janjikan dari dunia jauh lebih baik. Itu akhirat yang khalidina fiha abada. Jannah yang tajri min tahtiha al-anhar. Anaknya mau pergi, jangankan pergi jihad, fisabilillah. Pergi ke pondok saja, mah mau ke pondok, bi mau ke pondok. Aduh, jangan nak. Karena berat meninggalkan, berpisah dengan anaknya. Qanibina azakumullah. Aina hadza min hadza? Mana yang ini dengan yang apa lekas kisahkan dalam Al-Qur'an? Inni nadartu ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, aku nazar. Apa yang ada dalam perutku ini untukmu. Terimalah dariku. Justru bernazar anaknya akan diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Lu jadikan sebagai da'i ila Allah. Qanibina azakumullah. Muslimin yang saya hormati. Semua berpikirnya tentang masalah dunia. Nanti mau kerja apa kalau di pondok pesantren? Nanti kalau gak ada ijazah, mau kerja apa kamu? Kamu jadi gelandangan nanti gak punya uang. Anaknya digitukan oleh orang tuanya. Iya, kalau orang tua yang masih awam, yang gak ngaji. Sebagian masih ngaji. Tapi giliran masalah itu, anu, kalau saya, anak saya mau tak taruh di sana. Supaya dapat dunia, dapat akhirat. Oh, Masya Allah. Kalau bisa, seringkali berbenturan antara keduanya. Seringkali berbenturan antara keduanya. Karena kepentingan dunia dengan kepentingan akhirat sering terjadi kontradiksi. Dan kalau saja engkau ingin mendapatkan akhirat, maka ketika itu harus siap mengorbankan dunianya. Karena yang dicari akhirat. Tetapi kalau dia lupa dengan akhiratnya dan lupa dengan tujuan hakikatnya atau dengan tujuan hakikinya, maka dia akan mementingkan dunianya. Udahlah, kita gak jadilah. Karena masih suka atau masih ingin. Nanti saya akan bangkrut, saya akan begini, saya akan begitu. Kaum muslimin yang saya hormati. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayuhan nas, inna wa'dallahi haq. Wahai manusia, sesungguhnya apa yang Allah janjikan adalah hak. Allah janjikan jannah bagi mukminin, Allah jadikan jannah bagi mereka-mereka yang beramal saleh, Allah janjikan jannah khalidina fiha abada bagi mereka yang bertauhid dan mengikuti sunnah. Allah persiapkan di dalam jannah sekian kenikmatan-kenikmatan yang hakiki, yang tidak diiringi kelelahan, yang tidak diiringi kesusahan. Kenikmatan yang benar-benar kenikmatan murni. Khunudina azakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayuhan nas, inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji Allah adalah hak. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, jangan sampai kalian tertipu dengan dunia. Janji Allah hak. Kalau ditanya semua menjawab dengan benar. Ulangan pun 10 insyaallah. Bagaimana dengan janji Allah tentang ini? Bagaimana janji Allah tentang ini? Bayang. Pasti mereka akan menjawab dengan benar. Tapi kenapa? Ketika terjadi tarik-menarik antara kepentingan akhirat dengan kepentingan dunia, kenapa selalu akhirat yang dikalahkan? Kenapa terlambat? Anu tadi, tokonya rame. Kenapa kok gak ngaji? Anu kemarin ada ini, dunia lagi. Kenapa gak beribadah begini? Karena dunia lagi. Alasan semua dunia. Haji. Mengherankan. Apakah kamu ragu bahwa janji Allah hak? Ya ayuhan nas, inna wa'adallahi hak, fala taghurrannakum hayatud dunya. Wahai manusia, kata Allah, janji Allah itu hak, benar-benar akan diwujudkan. Janji Allah pasti-pasti benar. Jangan kalian tertipu dengan kehidupan dunia. Kehidupan dunia itu fata morgana. Kehidupan dunia itu sebentar. Kehidupan dunia itu hanya terlihat sebentar kemudian hilang. Itu dunia. Qanibina a'azakumullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil ghurur. Jangan sampai kalian tertipu dengan sekian yang menipu. Macam-macam. Tipuan-tipuan dunia. Macam-macam godaan-godaan dunia. dan kalian diuji di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala dengan zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa wal banin wal qanatir al muqantarati min adh-dhahab wal fiddah wal khayl al muzawwamati wal an'am wal harth kadza dzalika mata'u al hayati dunya. Itu semua perhiasan kehidupan dunia sebagai ujian buat kalian. Jangan sampai kalian tertipu dengan itu semua sampai melupakan akhirat dan mengalahkan akhirat, mengalahkan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, mengalahkan sunnah nabawiyah, mengalahkan agama, mengalahkan din. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, menjual agamanya dengan perhiasan dunia. Na'udzubillah min dzalik. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kata Allah, kalian berlomba-lomba memperbanyak harta sampai kalian masuk liang kubur. Kalla sawfa ta'lamun. Tidak sekali-kali. Kalian pasti akan mengetahui. Thumma kalla saya'lamun. Sungguh tidak sekali-kali. Kalian pasti akan mengetahui. Kalla law ta'lamun ilmal yaqin. La tarawunna. Kamu pasti akan melihat dengan ainul yakin. Sungguh. Nanti kalau kalian melihatnya dengan ilmu yang yakin. Dan kalian akan melihat dengan mata kalian yang yakin. Saat itu kalian akan ditanya. Anin na'im. Atas kenikmatan yang pernah diberi di dunia. Setiap satu kenikmatan ditanyakan syukurnya. Mana syukurnya? Setiap diberi satu kenikmatan. Mana syukurnya? Akan ditanya oleh Allah Ta'ala anin na'im. Maka kenikmatan-kenikmatan dunia itu memiliki konsekuensi-konsekuensi. Harus kita bersyukur dengan memuji Allah dengan mulut kita. Alhamdulillah. Alladzi bini'matihi tatimu salihat. Bersyukur dengan hati kita, ini semua dari Allah. Bukan dari upaya kita, bukan dari kehebatan kita, bukan dari kehebatan bisnis kita, bukan dari Allah. Dengan keyakinan bahwa itu dari Allah. Dan masih juga, masih ada syukur dengan anggota badan. Kita pakai kenikmatan itu di jalan Allah. Kita pakai kenikmatan itu untuk ibadah kepada Allah. Kita menggunakan kenikmatan itu di apa-apa yang diridhai oleh Allah SWT. Syukran. I'malu ala Dawuda syukran. Amallah. Bekerja, beramallah dengan amal saleh. Wahai keluarga Daud, syukran sebagai tanda syukur. Syukur dengan amal saleh. Mendapatkan ilmu, diamalkan dan disampaikan. Mendapatkan harta, dikeluarkan zakatnya dan sedekah. Mendapatkan kesehatan, gunakan untuk mendukung, beribadah pada Allah Ta'ala. Mendapatkan kekuatan, hendaklah kamu menolong agama Allah dan menolong orang-orang mukmin. Qulana a'azakum Allah. Semua ada konsekuensinya. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman. Wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa la'ibun wa lahu. Illa lahu wa la'ib. Di sini Allah sebutkan lahun dulu baru la'ib. وَمَا هَذِي الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُنْ وَلَعِبْ. Tidaklah kehidupan dunia kecuali lahu, kesia-siaan, وَلَعِبْ, dan main-main. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةِ لَهِيَ الْحَيَوَانِ. Sedangkan negeri akhirat, itulah yang namanya kehidupan. Itulah yang namanya benar-benar kehidupan. Hakiki kehidupan. Kehidupan yang tidak diancam kematian. Dunia, kehidupan yang terancam dengan kematian. Akhirat, kehidupan yang terus-menerus. Dan juga kenikmatan yang tidak diiringi futur. Kenikmatan yang tidak diiringi kelelahan, kelemahan. Dunia, setiap kenikmatan diiringi kelelahan. Capean, loyo. Kau muslimin yang saya hormati. Kata Allah SWT, lau kanu ya'lamun. Kalau saja mereka tahu. bahwa kehidupan dunia hanya main-main. Apa sih? Memperbanyak harta. Alhaakumut takatsur, kalian melalaikan atau kalian dilalaikan dengan perlombaan dunia. Saya sudah punya ini, kamu punya apa? Oh, saya sudah punya ini, kamu punya apa? Terus setelah kamu punya satu gunung emas, satu gunung perak, kamu punya sekian banyak harta, berapa yang kamu makan, berapa yang kamu pakai? Kamu dan anak-anakmu dan turunanmu semuanya. Ada 1/10? Oh, kurang dari itu. Ada 1/100? Oh, kurang dari itu. Ada 1/1000? Oh, kurang dari itu. Ada 1/1000? Kurang dari itu. Nah, terus ngapain yang ditumpuk-tumpuk itu tadi? Untuk apa itu? Untuk apa? Yang kamu makan tidak bisa lebih dari 2 piring. 3 piring sudah menyiksa diri. Sudah susah. Kebanyakan yang mau dimasukkan. Pakai baju. Mau ditumpuk-tumpuk 10 baju. Yang mahal-mahal. Ya mesti paling 1-2 pakai yang dipakai. Sisanya ditaruh. Ini gudang pakaian saya. Ini gudang sepatu saya. Ini gudang tas saya. Yang dipakai 1. Qanibinazakumullah alhaakum attakathur. Sungguh-sungguh kalian terlalaikan dari Allah. Terlalaikan dari akhirat. Dengan berlombaan memperbanyak dunia. Padahal yang Allah perintahkan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dengan kebaikan. Berlomba-lomba dengan amal saleh. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang negeri akhirat, tentang surga, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk itulah hendaklah berlomba-lomba orang yang berlomba-lomba. Untuk apa? Jannah. Untuk mendapatkan keridhaan Allah dan jannahnya. Wa fi dzalika falyatanafas. Kalian nafasil mutanafisun, untuk itulah silakan kalian berlomba-lomba untuk jannah, silakan kalian bersaing. Ya, silakan kamu saja, saya nanti gampang. Masya Allah, ngalah. Dalam masalah akhirat ngalah. Masalah dunia tamak. Ini adalah perkara yang terbalik. Masalah dunia kita ngalah. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala Ansar radiyallahu ta'ala anhum, karena mereka yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Dipuji mereka karena mereka lebih mementingkan tamunya daripada diri mereka. Dalam masalah dunia, silah. Biar saya lapar, tidak apa-apa, kalian makan. Yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Itu dunia. Tapi akhirat, kadu yaqtatilu. Hampir-hampir mereka bertikai untuk mendapatkan shaful awal. Hampir-hampir mereka berkelahi. Hampir-hampir mereka berselisih. Karena ingin mendapatkan shaf yang pertama. Karena mereka adalah khairu ummatin ukhrijat linnas. Maka yang mereka buru, yang mereka kejar adalah akhirat. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan akhirat. Diberikan mereka sedekah. Maka Umar memberikan 1/2 hartanya. Dan dia merasa sudah Masya Allah. Besar. Tiba-tiba datang Abu Bakar. Menyerahkan seluruh hartanya. Ketika Umar ditanya, apa kau tinggalkan untuk keluargamu? Yang seperti ini pula. Berarti 1/2. Ketika Abu Bakar memberikan, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Kata Umar, sungguh aku gak pernah bisa menyaingi Abu Bakar. Apa maknanya? Maknanya beliau bersaing dalam masalah akhirat. Bukan tidak ikhlas, ikhlas. Tapi ingin lebih baik dari beliau. Lebih saleh. Lebih banyak amal salehnya. Lebih mendapatkan keutamaan. Itu persaingan mereka. Contoh lain. Para fuqara datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah. Dhahaba ahlud dusur. Bil ujur, ya Rasulullah, orang-orang kaya dapat pahala sekian banyaknya, habis pahala untuk mereka semua. Kami gak kebagian. Apa kata Nabi yang dimaksud? Ya Rasulullah, mereka sholat, kami sholat. Mereka puasa, kami pun puasa. Tapi mereka bersedekah, kami gak bisa bersedekah. Ini persaingan dalam masalah akhirat. Maka tentunya mereka akan lebih banyak pahalanya. Karena mereka punya harta untuk bersedekah, kami gak punya. Kata Nabi, bukankah ada sedekah yang kalian bisa lakukan? kulli tasbihatin sadaqah, kulli takbir sadaqah. Bukankah subhanallah juga sadaqah, takbir juga sadaqah, ini juga sadaqah. Diajarkan zikir ba'das salah, maka mereka melakukan zikir tadi. Tasbih, tahmid, takbir, 33 kali. Mereka sudah merasa bisa menyaingi orang kaya. Tiba-tiba orang kaya dengar. Mereka kerjakan pula zikir itu. Mereka kembali lagi kepada Nabi, ya Rasulullah, sekarang mereka melakukan apa yang kami lakukan. Kata Nabi, mau apa lagi? Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu fadilah dari Allah, Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Mau apa lagi? Ini ikhwan ibn a'azakumullah, karena mereka orang-orang kaya dari kalangan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Dan sungguh kecil kemungkinan orang-orang kaya punya kesempatan yang seperti itu sekarang-sekarang ini. Sibuknya minta ampun. Saya kadang-kadang tersenyum. Tersenyum yang dibalik senyum itu ada kejengkelan. Kenapa tersenyum? Karena ini orang masih baru ngaji, kasihan. Ngaji. Sudah dimatikan HP-nya. Karena diumumkan berkali-kali oleh panitia. Saya dimatikan. Dia silent. Rupanya bergetar. Gitu. Langsung. Dilirik HP-nya. Keluar. Kirim dulu. Wah, satu ini, satu itu. Urusan kirim-mengirim barang. Masuk lagi, duduk lagi. Duduk lagi. Keluarlah. Dikira kita enggak tahu kalau itu adalah masalah bisnis. Kalau saja bukan masalah bisnis, saya tidak yakin kalau dia akan keluar dari majelis. Iya kan? Kenapa dia keluar dari majelis? Karena masalahnya kalau dia tidak mengiyakan, hilang sekian ratus juta. Hilang kesempatan untuk mendapatkan keuntungan tadi. Maka pengajiannya putus. Karena godaan kotak ajaib ini tadi. Khana ibn a'azakum, kau muslim yang saya hormati. Rasulullah salam al-afiyah. Beberapa orang beralasan, itu kan menunjukkan bahwa orang kaya itu bisa lebih banyak kesempatan. Karena ini nazar mulai kesempatan apa? Ya kesempatan untuk beribadah lebih banyak. Dia bisa bersedekah, dia bisa membantu kaum muslimin, dia bisa menolong santri-santri yang kekurangan, dia bisa membangun pondok, dia bisa membantu untuk membeli tanah, pembebasan tanah dan sebagainya. Kan berarti. Kenapa Nabi SAW menyatakan mal faqra akhsha alaikum? Kalau begitu, kenapa Nabi berkata bukan kemiskinan yang aku khawatirkan atas kalian? Tetapi akhsya an tufrad alaikum ad-dunya fatanafasuha kama tanafasuha wa tahlakun kama hal. Oh, kama qala sallallahu alaihi wasallam, kita akan baca nanti hadisnya. Justru yang aku takutkan adalah dituangkannya dunia pada kalian, kemudian kalian berlomba-lomba dengan dunia, kemudian kalian binasa sebagaimana umat yang terdahulu binasa. Karena ujiannya berat. Karena kalau sudah dituangkan dunia, ujiannya berat, jarang-jarang orang yang kuat selamat dari fitnah-fitnah dunia. Sangat sedikit. Kebanyakan kalah. Tersibukkan dengan dunianya. Jangankan untuk masalah agama, untuk masalah keluarganya. Terlalaikan. Keluarganya menangis. Mengadu kepada beberapa istri-istri ustaz. Saya enggak pernah ditengok, saya enggak pernah diperhatikan mereka, dia berangkat pagi pulang malam untuk ngejar dunia. Kasihan. Dia dapat dunia tapi kehilangan mahligai rumah tangganya. Kering rumahnya. Tidak ada tegur sapa atau senyum atau bercengkrama, enggak sempat. Mau berangkat acara khusus untuk keluarganya, nggak jadi. Napa dapat telepon mendadak. Nanti kita tunda ke depannya. Nangis semua anak-anaknya. Itu baru masalah keluarganya, belum masalah agama, bagaimana ngajinya, bagaimana baca Qur'annya, bagaimana ibadahnya. Ikhwan ibn a'azakumullah. Oh muslimin yang saya hormati. Perkara-perkara ini sering terjadi. Hadisnya secara lengkap berbunyi. Diriwayatkan dari Amr ibn Auf al-Ansari bahwa Rasulullah SAW pernah mengutus Abu Ubaidah ibn al-Jarrah untuk mengambil rampasan perang atau jizyah dari Bahrain. Maka datanglah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah dari Bahrain. Orang-orang Ansar mendengar kedatangan Abu Ubaidah membawa harta dari jizyah. Dari jizyahnya mereka. Maka kemudian bertepatan dengan salat subuh. Mereka datang berkumpul di sekitar Nabi SAW. Maka Nabi tersenyum melihat mereka. Dan berkata, "Adhunnukum sami'tum anna Abu Ubaidah qadima bi syai'in minal Bahrain." Sepertinya kalian mendengar bahwa Abu Ubaidah datang dari Bahrain dengan membawa sesuatu. Ini membawa harta. Qalu ajal ya Rasulullah. Benar ya Rasulullah. Karena mereka sebagian besar mustahil yang berhak untuk mendapatkan zakat. Faqala, maka Nabi menyatakan, "Abshiru," bergembiralah. "Abshiru wa ammilu," bergembiralah dan berharaplah. "Bima yasurrukum," dengan sesuatu yang kalian gembira. Silakan kalian berharap dengan sesuatu yang kalian gembira. Silakan. "Tetapi wallahi mal faqra akhsha alaikum," tetapi sungguh demi Allah bukan kemiskinan yang aku takutkan atas kalian. "Akhsha an tubsata ad-dunya alaikum kama busitat 'ala man kana qablakum," yang aku khawatirkan adalah dibentangkannya dunia kepada kalian sebagaimana pernah dibentangkan pada orang-orang sebelum kalian. Yang aku khawatirkan adalah dituangkannya dunia sebagaimana yang pernah dituangkan pada orang-orang sebelum kalian. "Fatanafasuha kama tanafasuha," kemudian kalian berlomba-lomba sebagaimana dulu mereka berlomba-lomba. "Fatuhlikukum kama ahlakatuhum," akhirnya membinasakan kalian seperti yang pernah membinasakan orang-orang terdahulu. Ikhwanul Muslimin azakumullah, yang Rasulullah SAW khawatirkan tertuangnya dunia. Ada orang yang miskin atau diuji dengan kemiskinan, kalah, ada. Tapi yang terbanyak, yang ketika diuji dengan kekayaan, kalah. Itu yang lebih banyak. Dua-duanya ujian. "Wanabluwakum bisyarri wal khairi fitnah." Kata Allah, kami uji kalian dengan syar wal khair sebagai fitnah. Baik. Dua-duanya ujian, dua-duanya fitnah. Tetapi ketika orang diberi kemiskinan, kemudian agamanya terlalaikan. Ada, ada. Orang diberi kekayaan, agamanya terlalaikan. Ada, ada. Ayuhuma akthar, mana yang lebih banyak? Yang terlalaikan agamanya dengan kemiskinan atau terlalaikan agamanya dengan kekayaan? Qulibnazakumullah, dijawab dengan kenyataan yang kita saksikan dengan mata kepala. Orang yang kaya lebih sibuk, lebih banyak waktu tersita, pikiran tersita, tenaga tersita. Kalaupun datang, Rasulullah SAW melaaf ya, menyedihkan. Datang di majelis, ngantuk. "Kenapa Pak? Kok ngantuk?" "Oh iya maaf Ustaz, tadi malam enggak sempat tidur. Karena ada ini, ada itu." Kasihan. Kasihan. Kasihan betul. Yang tadi digoda oleh HP-nya, kering dari Singapura, kering dari Malaysia, kering dari Yaman, kering dari Saudi. Masya Allah. Kapan bisa ngobrol, bisa bicara agama dengan tenang? Enggak bisa. Cuma matiin dulu HP-nya. "Aduh jangan Pak Ustaz. Kalau dimatiin, nanti ketika ada sesuatu di sana mereka enggak bisa lapor pada saya, bahaya." Kasihan, dibelenggu. Dengan sekian usahanya di seluruh dunia. Kembali kepada kitab. Wa Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala al-mimbar. Diriwayatkan dari Sa'id Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi duduk di mimbar dan kami pun duduk di sekitar beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, "Inna mimma akhafu alaikum min ba'di an yuftah alaikum min zahratid dunya." Sungguh di antara yang aku khawatirkan atas kalian setelahku adalah dibukakannya kepada kalian dunia, perhiasan-perhiasan dunia, wazinataha, dan perhiasan-perhiasannya, dan berbagai macam zukhrufnya, rangkaian-rangkaian yang indah dari dunia. Muttafaqun alaih. Yang tadi juga muttafaqun alaih. Qadibna na'azakumullah. Justru Rasulullah SAW mengkhawatirkan akan dituangkannya dunia atas mereka dan kemudian melalaikan mereka. Jarang-jarang didapat orang yang bangkrut kemudian tambah sesat. Biasanya kalau bangkrut ke masjid, nangis di masjid, sholat, datang paling dulu. Masya Allah. Nanti begitu Allah majukan kembali, hilang lagi. Kemana si fulan? Oh, udah maju sekarang. Maju dunianya, mundur agamanya. Tetapi ketika bangkrut dunianya, mulai maju lagi agamanya, paling depan dia. Kalau sholat khusyuk banget sampai terisak-isak. Kenapa dia menangis? Karena bangkrut. Ikhwanibirin a'azakumullah. Kau muslimin yang saya hormati. Karena yang namanya dunia sesungguhnya bukan kehidupan yang hakiki. Sehingga Nabi ketika menggali parit perang Khandaq, beliau menyatakan syair-syairnya yang dibaca. La aisha illa aisha al-akhirah. Farham al-muhajirin. Farhamil ansar wal-muhajirah. Wahai Rabb kami, la aisha illa aisha al-akhirah. Enggak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Dunia enggak dianggap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La aisha illa aisha al-akhirah. Enggak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Lu bagaimana yang dunia? Nabi tidak anggap karena itu bukan kehidupan yang hakiki. Kehidupan yang sebentar. Sangat sebentarnya. Akan tahu kalau kehidupan itu sebentar, tanyakan sama orang-orang yang sudah tua. Berapa lama kamu hidup di dunia? Baru kemarin dia merasa main-main. Anak-anak tiba-tiba sudah tua. Saya merasakan baru kemarin. Perasaan kita main-main dengan anak-anak. Kamu sudah punya cucu. Baik. Kok sebentarnya? Apalagi ketika sudah kiamah dibangkitkan di padang mahsyar. Yatakhafatuna bainahum in labistum illa 10. Mereka berbisik-bisik sama mereka. Berapa lama kita hidup? Kayaknya cuma 10. Enggak. Kayaknya sa'at dan min nahar. Sepertinya sesaat di siang hari. Semua merasa kalau kehidupan dunia sebentar sekali. Mengapa demikian? Karena dibandingkan dengan akhirat yang seharinya 50 ribu tahun. Jadi kehidupan dunia. Seharinya yaumul qiyamah di akhirat kelak. Itu 50 ribu tahun dari kehidupan dunia. Maka ketika mereka dibangkitkan yaumul qiyamah, ditanya, kam labistum? Qal, mereka berkata, labisna yauman aw ba'd yaum. Kayaknya sehari atau setengah hari. Semua merasa, kalau sebentar sekali. Tetapi mereka yang sedang menjalani dunia ini, yang sedang mendapatkan kenikmatan dunia, rasanya panjang sekali. Satu malam saja dikatakan malam panjang. Apa bedanya malam minggu dengan malam yang lain? Kenapa dikatakan malam panjang? Karena mereka bersukaria di sana. Dan mereka jadikan tempat untuk berhura-hura dengan berbagai macam kemaksiatan. Dikatakan malam panjang. Qanibirina azakumullah. Berarti masalah panjang dan pendek itu tergantung kamu melihatnya. Kalau melihatnya dari tentang akhirat, atau melihatnya dari sisi agama, melihat dari sisi tanggung jawabnya yaumul qiyamah, maka sungguh dunia ini tidak ada apa-apa. Sebentar saja. Fata Morgana yang kamu kejar sepertinya air, ketika sampai di sana tidak ada apa-apa. Kamu kejar dunia, dunia, dunia, dunia, kemudian mati. Setelah mati, tidak bawa apa-apa. Tidak bawa apa-apa. Yang dibawa kain kafan itu pun rusak. Dibangkitkan dalam keadaan hufatan, uratan, ghurula. Dalam keadaan tidak pakai alas kaki, tidak memakai pakaian apapun, dan dalam keadaan belum dikhitan. Seperti kama waladathu ummu, seperti ketika dilahirkan oleh ibunya. Qul inna a'udzubikumullah. Maka dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Muslim, bahwa dunia, inna dunya hulwatun khadirah, memang dunia itu hijau dan indah. Manis dan indah, manis dan hijau. Wa innallaha ta'ala mustakhlifukum fiha, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian khalifah-khalifah di muka bumi untuk apa? Liyanzura kaifa ta'malun, agar Allah lihat bagaimana kalian beramal. Dijadikan dunia itu indah, dijadikan hijau, dijadikan hulwah, manis. Setelah itu dilihat oleh Allah, apa yang kamu kerjakan? Apakah karena dunia hijau dan indah kemudian enggak mau surga? Pilih dunia? Wallah, dia tidak pandai berhitung sama sekali. Bahkan bisa dikatakan majnun kalau dia memilih kehidupan dunia yang sementara dengan mengorbankan jannah yang khalidina fiha abada. Majnun. Ghairu aqil. Tidak berakal sama sekali ketika dia memilih sesuatu yang sementara, mengorbankan yang kekal. Kecuali kalau tidak percaya. Ya berarti kafir. Saya enggak yakin kalau di akhirat nanti ada jannah. Ya selesai. Berarti memang kafir. Adapun mukmin adalah orang-orang yang percaya pada berita-berita Allah Subhanahu wa taala. Maka semestinya dia lebih memilih kekekalan daripada sesuatu yang fata morgana, yang sebentar, yang sesaat kemudian hilang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innad dunya hulwatun khadirah." Sesungguhnya dunia ini manis dan hijau. Dan sesungguhnya Allah menjadikan kalian padanya untuk dilihat, kaifa ta'malu. Wattaqud dunya wattaqun nisa, maka hati-hati kalian dengan dunia dan hati-hati kalian dengan wanita. Dunia sudah dibahas. Bagaimana dengan wanita? Ma taraktu ba'di fitatan hiya adarru 'ala ar-rijal minan nisa. Tidak kami tinggalkan satu fitnah di tengah kalian yang lebih besar bagi laki-laki melainkan para wanita. Maksudnya bukan Nabi meninggalkan. Dari Nabi bukan. Tapi maknanya sepeninggalku tidak ada. Ma taraktu ba'di fitnatan. Tidaklah aku tinggalkan satu fitnah. Maknanya tidaklah ketika aku meninggalkan kalian ada satu fitnah yang lebih besar bagi laki-laki melainkan para wanita. Wanita yang di luar, wanita yang di dalam sama. Dua-duanya fitnah. Mungkin dikira oh fitnah-fitnah di luar kita dengan fitnah wanita. Iya, itu satu sisi fitnah. Wanita-wanita yang di dalam pun fitnah. Ibu kita, kakak perempuan kita, istri-istri kita, anak perempuan kita, itu juga fitnah. Tapi dalam bentuk lain fitnahnya. Dan itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Innama azwajukum wa auladukum fitnah." Sesungguhnya istri-istri kalian dan anak-anak kalian fitnah. Fitnah bermakna ujian yang akan menguji kalian, dan ujian itu berat, berat, berat. Betapa banyak mereka yang semangat sebelum nikah, setelah nikah melempem. Banyak. Kenapa? Kalah dengan fitnah wanita. Ada yang ketika mempunyai anak semangat, setelah punya anak hilang. Mengapa? Fitnah. Qul inna a'udzubikumullah. Qul muslimin yang saya hormati. Usikum wa nafsi ya bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada hadirin semua dan juga tentunya saya bersama-sama untuk kita bertakwa pada Allah SWT. Dan berlomba-lomba untuk mendapatkan dari Allah SWT keridhaan dan jannahnya. Adapun istri dan anak-anak pulang. Harta juga enggak ikut. Yang ikut adalah amalan saleh dan ketakwaan. Ikut kemana? Ikut sampai ke akhirat. Disebutkan dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih, yattabi'ul mayyit thalatha. Yang akan mengikuti jenazah itu tiga. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Sedih mereka, nangis mereka, mengantarkan. Sampai di kuburan. Setelah sampai di kuburan, yarji' al-ithnan. Yang dua pulang. Harta enggak ikut, keluarga juga enggak ikut. Wa yabqa wahidun. Yang tersisa hanya satu. Kata Nabi SAW. Yarji'u ahluhu wa maluh. Akan pulang keluarganya, akan pulang hartanya. Yang akan ikut terus adalah amalannya. Kalau amalannya saleh, maka ditemani oleh amal yang saleh, masya Allah, yang bercahaya. Adapun kalau amalannya taleh, maka ditemani oleh amal yang jelek, yang hitam, yang busuk baunya. Siapa engkau? Aku amalanmu. Aku adalah amalanmu. Hadis muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, mereka adalah kewajiban kita untuk kita bimbing mereka. Bukan kita yang terbawa oleh mereka. Kita yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan istri dan anak-anak dari api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kita lanjutkan insyaallah pada tausiah berikutnya. Bismillah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.